나중에 내 매니저 할래? 매니저? Oh, so sweet. Bikin melting. Ya, elah. Nonton Korean drama aja baper, dek. Ya, kakak. Abis ikonnya bikin melting. Mau yang melting? Nih, gue kasih yang bisa bikin lo tambah melting. Hah, apaan? Ini dia. Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak baru. Wah, mau. Coba ini. Pedasnya ayam buldak dan gurihnya keju berpadu di mie yang kenyal. Sensasi cheesy and chewy noodle-nya debat. Tuh kan, atur sendiri level pedasnya. Tuang satu atau tuang dua. Oh, mau pedasnya. Bener kan? Cuma Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak yang bisa melting in moment di setiap suasana. Kamu mau? Siwan! Mie Sedap Selection Korean Cheese Buldak. Omah sedapnya. Cobain dia. Dari Wingspoon.